2 Korintus bab 4. Kau lestaja acala naki lelakon paneka polana kamorakna Allah. Kenika sababa kau lestaja tak potos asa. Kau lestaja tak ngangkui racara tek ngetek semato dusen. Tak congocoh. Otaba alik balik debuna Allah. Kau lestaja ngabdi ke Allah kalaben ate semurni minorot kasokana. Dati kau lestaja ngarep sedaja na oreng. Pada ngangkep saya ke kau lestaja. Mohon kabar bagus saya bertaaki kau legenika kita ipahami. Namun ring orang senocu kakak ancoran saya setak bisa paham. Ila sejahat saya ngoba saya dunia penikah. Nopoi pikiran ring orang setak parcaya genika. Ila saya langalangi ring orang genika. Supaya ring orang genika tak ningali terang. Dari kabar bagus genika parkara ka agungana almasih. Gemberana Allah. Bertah se'e penapak kaula kenikah, beni bertah parkara kaula sedaja tibik. Bertah kenikah, bertah parkara Isa Almasih, jok salerana kenikah pengiran, kaula sedaja penikah para abdi nesampian lantaran salerana. Allah se'adabu, dari peteng ria mara kalau artera, Allah kenikah jugan semada teng terang iate nesampian sarang kaula sedaja, supaya pikiran nesampian sarang kaula sedaja, dati terang ben ngarteh katerak na ala sinyonar eraina almasih. Nanging arta rohani secek lebur kenika, bik kaulah sedaja ekiba e dalam abak setada argana penikah, seeka gebe dari tanah. Kalaben sepenikah, nyata cek raja na kobesa kenika beda iala, beni e kaulah sedaja. Kaulah sedaja esrang dari man ka iman, nanging tak sampai tagipe. Kaulah sedaja kebingungan, nanging tak sampai putus asa. Banyak singa moso, nanging kaula sedaja tak oning kantos katibian. Ben sanare kaula sereng epokol sampe labu, nanging tak kantos mate. Kaula sedaja ros-terosan ngerasa aki, sedana isa ebeten panika. Sopaja odi epon salerana jugen nyata edelem beten panika. Salanjenga odi, kaula sedaja ngadepi bebaja pateh polana isa. Sepaja kalaban sepenika, odi ipon isa jugen bisa enyata aki, ebeden kaules deja si tak langgeng penika. Kenika artena edalem abek kaules deja, pateh tepak na jeng bejeng ajelen aki peranana. Nanging kaules deja perak, polana kaudian sejeng bejeng ajelen aki peranana, edalem sampian sedaja. Edalem Alkitab esebut aki, sengkok parcaja, jeria sabab besengkok acaca. Dati kalaban semangat parcaja sikati genika jugen, kaulus deja acaca polana kaulus deja parcaja. Kaulus deja yakin je Allah si ampun maudik pole Guste Isa, bekal maudik e kaulus deja jugen sarang Isa. Ben abekta sampian sarang kaulus deja ka ajunana. Genika sedaja ka angkui ka perloane sampian, sabab sajan oring ngalami kateresna anak Allah, sajan banyak pole doa syukur si ia toraki ka Allah. Kalaban sepeneka, ala emulja aki. Kenika sabepe kaula sateje tak potos asa. Sanare beten panika atam berosak, nanging ate kaula sateje saben are epa anyar. Ben kasosaan se tak saponapa panika, se etangkung kaula sateje kaangkui sabetara. Bekal made tengah kesenengan se talibet rajena, serta langgeng ka kaula sateje. Kasenengan genika sangat arajeun manabi e penting sareng kasosaan genika tibi. Sabab kaula sateje tak mikire paponapa si katingal, nanging mikire sabereng si tak ketingal. Si katingal panika cuma kuat sebetara, nanging si tak ketingal langgeng selanjengah.